Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan dua nikmat yang keumuman manusia tidak cakap dalam memanfaatkannya, yakni kesempatan dan kesehatan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, bermanfaat sejak di dunia, demikian juga di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa Itharul A'la, memilih dan mendahulukan perkara yang paling tinggi maslahatnya dan manfaatnya. Untuk meraih perkara itu disertai dengan quwwatul idrak wa syaja'atul qalbi, kuatnya keyakinan, tekad, serta adanya keberanian kalbu. Juga telah kita dengarkan bahwa di antara manusia ada yang syahwatnya lebih menguasai dirinya sehingga dia pun terjatuh dalam perkara yang jelek. Namun ada juga manusia yang keimanannya serta akal sehatnya lebih kuat daripada syahwatnya, sehingga dia pun meraih berbagai macam ataukah banyak kebaikan. Juga telah kita dengarkan bahwa terkait dengan meninggalkan sesuatu, apakah itu perkara yang sifatnya diadakan, diupayakan, ataukah meninggalkan sesuatu merupakan perkara yang secara alami tidak ada. Beliau menjelaskan, fatarkul mudhafu ila adamis sabab al-muqtadi adami, meninggalkan sesuatu ketika tidak adanya sebab yang menuntut, itu adalah adami, memang tidak ada. Tidak ada upaya dari dia, tidak ada perbuatan dari dia. Namun meninggalkan sesuatu karena adanya sebab yang menghalangi dari melakukannya, maka itu adalah wujudi, yaitu meninggalkan sesuatu karena memang diupayakan oleh dia atau karena adanya sebab yang menghalangi dia. Berikutnya hadirin barakallahu fikum, pasal yang baru yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, faslun itharul anfa', sebuah pasal yang membahas tentang memilih perkara yang lebih bermanfaat, mendahulukan perkara yang lebih bermanfaat. Dari sini kita mengetahui bahwa memang dalam kehidupan kita sehari-hari, dari banyak perkara yang kita dapati, ada yang bermanfaat dan ada yang lebih bermanfaat. Ya, ada juga sebaliknya, yang memudhorotkan, demikian juga yang lebih memudhorotkan, yang mencelakakan, yang lebih mencelakakan, dan itu semua tidak bermanfaat. Itharul anwa, anfa, memilih, mendahulukan perkara yang lebih bermanfaat. Kata beliau, wa kullu wahidin minal fi'li wa tarkil ikhtiyaraini innama yu'thiruhu al-hayyu. Masing-masing dari perbuatan ataukah meninggalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu ataukah tidak mengerjakan sesuatu yang sifatnya pilihan, ya, memilih untuk melakukan sesuatu, memilih untuk meninggalkan sesuatu, ya, pilihan dari dia. Innama yuthiruhu al-hayyu, itu hanya dipilih oleh orang yang hidup, yang hidup kalbunya, hidup semangatnya, dan seterusnya. Orang yang hidup kalbunya, yang hidup semangatnya, dia akan melakukan pilihan dari dua perkara tadi, melakukan ataukah tidak. Lima fihi min husulil manfa'ah, dikarenakan pada perkara tersebut terwujud, terhasilkan manfaat. Allati yaltadzu bihusuliha, yang dengannya, dengan manfaat itu, dia pun merasakan kelezatan ketika dia melakukan sesuatu yang di situ ada manfaatnya, dia pun merasakan kelezatan. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang di situ ada manfaatnya, dia pun merasakan kelezatan. Misalnya, dia melakukan ibadah berupa sedekah. Ya. Dia punya harta yang sedikit. Namun harta yang sedikit itu alhamdulillah barokah, sehingga harta yang sedikit itu pun masih ada sisa dari kebutuhan sehari-hari. Dari situ dia pun mengambil sebagian dari uang harta yang dia miliki untuk dia sedekahkan. Ya, dia sedekahkan. Bisa jadi dia sedekahkan untuk fakir miskin, ataukah dia sedekahkan untuk keperluan kaum muslimin secara umum, ataupun dalam hal-hal lainnya yang bermaslahat. Maka ketika dia melakukan sedekah tadi, di situ ada manfaat yang dengannya dia pun merasakan kelezatan, hatinya senang, hatinya gembira, hatinya plong, karena sudah melakukan perkara yang di situ dia merasakan ya betapa mulianya dirinya, betapa bahagianya dirinya karena kehidupannya meskipun sederhana akan tetapi ternyata lebih baik daripada ya orang yang sedang dia beri. Nah, kita ketahui bersama bahwa kehidupan dunia ini kalau dituruti tidak ada putusnya. Karena Rasul alaihi salatu wasalam telah menegaskan dalam sabdanya, "Lau kana libni Adam wadiyan min dahabin la ahabba ayyakuna wadiyani wa la yamla fahu illa turab." Kalau seandainya manusia itu memiliki satu lembah emas, niscaya dia berkeinginan untuk memiliki dua lembah emas. Ya. Dan sekali-kali tidak ada yang menutupi kebutuhannya ataukah keinginannya itu yang memuaskannya kecuali tanah. Ya, ini ketika dia sudah dikubur, ditimbun dengan tanah, barulah apa yang dia inginkan itu ya tercukupi, terpuaskan. Karena dengan dia meninggal, dia pun tidak punya keinginan lagi. Lah sehingga yang kita contohkan tadi meskipun hartanya sedikit, tapi alhamdulillah barokah, kemudian dia bersedekah, dia pun merasakan kelezatan dengan itu. Apalagi yang hartanya banyak, barokah lagi. Ya, uangnya digunakan apa namanya dalam kebaikan. Dia salurkan untuk kebaikan. Makanya di sini Rasul alaihi salatu wasalam juga menyatakan, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada ghibtah, tidak ada kecemburuan kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, seorang yang memiliki harta banyak kemudian dia habiskan hartanya itu ya di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang kedua, orang yang memiliki ilmu agama di antaranya memiliki hafalan Al-Quran, faham isinya, kemudian dia curahkan untuk kepentingan kaum muslimin, dia gunakan untuk sholat malam, meroja Al-Qurannya di malam hari, dan seterusnya. Ya. Maka, boleh kita ghibtah, berandai, berharap, dan berkeinginan untuk menjadi seperti dua orang tadi. Baik. Kemudian kata al-muallif, wa zawalul alami alladhi yahsulu lahu asyifa bi zawalihi. Dan dengan seorang manusia tadi memilih perkara yang dengan yang di situ ada manfaat yang kemudian dia merasakan kelezatan dengannya, juga lenyapnya, hilangnya kepedihan, kesusahan yang dengan itu terwujud dan terhasilkan ya obat ya dengan hilangnya penyakit ataukah kepedihan dan kesedihan tersebut. Walihada yuqal, oleh karenanya dikatakan syafa sadruhu wa syafa qalbuhu. Ya. Dadanya sembuh, kalbunya juga sembuh. Dadanya sembuh, kalbunya juga sembuh. Qal, penyair mengatakan, hayya syifa'u lida'i law dhafirtu biha wa laysa minha syifa'u da'i mabdhulu. Itu adalah obat untuk penyakitku jika aku memperolehnya. Dan tidak ada obat untuk penyakit dari perkara itu, mabdhul, yang dicurahkan. Nah, atau mungkin yang disia-siakan seperti itu. Dia tidak meraihnya. Wa hadza matlubun yu'thiruhu al-aqilu balil hayawan al-bahim. Perkara yang diinginkan, yang diharapkan, yang itu merupakan obat dari penyakit seseorang, itu akan dipilih oleh orang yang berakal. Bahkan demikian juga binatang. Ya, binatang pun akan memilih mana yang bermanfaat bagi dia. Walakin yaglatu fihi aktsarun nasi ghalton atau ghalaton qabihan. Akan tetapi banyak dari manusia yang salah, keliru dengan kekeliruan yang jelek dalam masalah ini. Dia ingin menggapai perkara yang bermanfaat atau yang lebih bermanfaat bagi dia, namun keliru langkahnya. Fayaqsudu husulal ladzati bima yaqibu alaihi a'dhamal alami fayu'limu nafsahu min haythu yadhunnu annahu yahsulu ladzataha. Dia menginginkan agar mendapatkan kelezatan, ketenangan, kebahagiaan. Namun dia menempuh perkara, menjalani sebuah perkara yang akibat dari perkara itu jauh lebih menyakitkan. Ya, jauh lebih menyakitkan. Akhirnya apa? Dia pun melukai dirinya sendiri. Di mana dia menyangka, mengira dengan melakukan dan memilih perkara tersebut akan terhasilkan kelezatan dan kebahagiaan. Ya. Fayashfa qalbuhu bima yaqibu alaihi ghayatul marad. Sehingga dia mengobati kalbunya dengan obat yang akhirnya justru akan menyebabkan penyakit yang lebih parah. Ya, penyakit yang lebih parah. Nah, kalau dalam bahasa obat sehari-hari ya, obat lelah gitu ya. Yang kemudian dia pun meminum minuman yang mengandung mengandung apa, Pak? Enggak tahu. Apa, Pak? Baik. Jadi misalkan dia capek karena letih bekerja, kemudian dia pun meminum minuman yang situ ada dopingnya, gitu, Pak ya? Ya, ada dopingnya. Baik. Memang setelah minum itu jering gitu ya. Celing. Ya, bergas kembali, semangat kembali, hilang letihnya. Namun akhirnya terus-menerus. Ya, ketika bekerja ataukah olahraga ataukah yang semisalnya yang menguras tenaga, ya, dia pun mengkonsumsi makanan ataukah minuman yang mengandung doping tadi. Ya. Dan itu memang terwujud. Dia menghasilkan atau mendapatkan manfaat dari situ. Ya. Namun, tidak terasa di umur yang masih muda, gagal ginjal. Karena kakeyan minuman yang mengandung doping tadi. Lah, kalbu juga mirip-mirip dengan itu. Dia berusaha untuk mengobati kalbunya, namun justru dia memilih obat yang akan menyebabkan penyakit yang lebih parah berikutnya. Sehingga kata beliau apa? Banyak dari manusia yang keliru dalam melangkah untuk mendapatkan perkara yang lebih bermanfaat bagi dirinya. Wa hadza sya'nu man qasura nadharuhu 'alal 'ajil wa lam yulahid al-'awaqib. Perkara ini adalah keadaan orang yang pikir gaya pikirnya atau cara pandangnya itu pendek, cepat. Ya. Berpikir dengan pikiran yang ringkas, yang cepat. Tayyib. Alal ajil, memikirkan perkara yang lebih cepat untuk dia dapat, walam yulahid al-awaqib. Sementara dia tidak memperhatikan akibat-akibat ke depan. Kalau seandainya dia lebih memilih perkara tersebut. Nah. Wa khasatul aqli an-nadhuru fil awaqib. Sedangkan akal yang istimewa, akal yang cerdas itu akan memandang, menilik dan memperhatikan perkara-perkara yang akan menjadi akibat berikutnya. Kira-kira kalau saya memilih ini nanti akibatnya apa? Kira-kira kalau saya meninggalkan ini akibatnya apa? Besok, lusa, satu bulan berikutnya, kedepannya seperti apa? Inilah akal yang khusus, akal yang istimewa. Fa'aqalun nas man athara ladzatahu wa rahatahu al-ajilah ad-da'imah al-ajilati al-munqadiyati az-za'ilah. Sehingga manusia yang paling berakal, manusia yang paling pintar adalah man atharo, manusia atau seseorang yang memilih kelezatannya, istirahatnya di waktu yang akan datang yang terus menerus daripada kelezatan istirahat yang sifatnya segera, yang instan, akan tapi mungkodiyah, akan habis dan akan lenyap, akan sirna. Ya. Dia pandangannya jauh lebih ke depan. Pandangannya nanti sampai di akhirat seperti apa? Karena di akhirat itu abadi, terus menerus selama-lamanya. Adapun di dunia ini sifatnya sementara, meskipun instan, ya kan? Pengen ini mungkin tercapai, akan tapi nanti akan lenyap juga. Ya, akan lenyap juga. Adapun di akhirat, maka terus-menerus abadi, tidak sirna. Maka orang yang cerdas pun akan memilih kelezatan yang sifatnya ya ke depan sana. Wa asfahul khalqi man ba'a na'imal abadi wa tibal hayati ad-da'imati wa ladzatil 'uzma allati la tanghisu fiha wa la naqsa bi wajhin ma bi ladzatin aw bi ladzatin munqadiyatin mashubatin bil alami wal makhawif. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh, manusia yang paling bodoh adalah seseorang yang memilih ya, menjual, melakukan transaksi jual beli. Dia menjual kenikmatan yang abadi, yang terus menerus, menjual tibal hayah, kebaikan kehidupan yang terus menerus, demikian juga kelezatan yang agung, tidak ada padanya tanghis. Tanghis itu kesusahan. Wala naqsa, tidak ada kekurangan pada kelezatan yang agung tadi dari segala sisi. Orang yang paling bodoh adalah orang yang menjual perkara-perkara barusan biladzatin mungqadiyah, demi meraih dan mendapatkan atau ditukar, dibarter dengan kelezatan yang sifatnya munqadhiyah. Ya, akan habis, akan sirna. Masyubah yang dicampuri dengan adanya al-alam, kesedihan, kesulitan, wal makhawif, demikian juga perkara yang mengkhawatirkan. Wa hiya sari'atuz zawal wa syikatul inqida. Kenikmatan itu, kelezatan itu cepat hilangnya dan cepat habisnya. Jadi ini beliau hendak menggambarkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Orang yang cerdas, dia akan lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Orang yang cerdas tidak mau menjual kelezatan akhirat demi mendapatkan ya kelezatan dunia. Dia menjual kelezatan akhirat ya, kemudian mendapatkan kelezatan dunia. Enggak mau seperti itu. Adapun manusia yang paling bodoh, maka sebaliknya. Dia akan rela menukar ya kelezatan akhirat demi untuk mendapatkan kelezatan dunia. Padahal kelezatan dunia ini sifatnya sementara, akan sirna, akan hilang, itu pun disertai dengan adanya ya penyakit, kesulitan, kekhawatiran padanya. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkomentar mengatakan fakartu fi ma yas'a fihi al-uqala. Aku mencoba merenungi dan memikirkan usaha yang ditempuh, yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Ya, beliau memikirkan, merenungi perkara yang ditempuh, yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Fara'aitu sa'yahum kullahu fi matlubin wahidin. Aku pun melihat, mendapati usaha mereka semua itu untuk meraih satu keinginan, satu harapan, satu cita-cita. Wa iniktalafat turquhum fi tahsilih, meskipun jalan dan metode untuk meraihnya berbeda-beda. Intinya satu, mereka ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ra'aituhum jami'an innama yas'auna fi daf'il hammi wal ghammi an nufusihim. Aku melihat manusia, orang-orang berakal tadi seluruhnya, mereka berupaya untuk menghilangkan kesedihan, kekhawatiran dari diri-diri mereka. Semuanya kan demikian. Orang yang beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran dan yang lainnya, itu kan dalam rangka menghilangkan ataukah menolak kesedihan dari dirinya, kesulitan dari dirinya, kekhawatiran dari dirinya kelak di akhirat. Ya, akhirnya dia pun rajin beribadah. Nah, dalam kehidupan dunia juga sama, rajin berolahraga, siang, pagi, malam dilakukan, ya agar penyakit lenyap dari dirinya. Tayyib. Fahadha bil akli wasyarab. Intinya semuanya adalah ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia dambakan. Cara mereka berbeda-beda. Fahadha bil akli wasyarab. Yang ini si A misal, ya, agar sehat, agar tercapai keinginannya, taruhlah sehat apa yang dia inginkan, dia pun ya memperbanyak makan dan minum. Ya, yang penting mangan warak, ngombe asik warak, sehat insyaallah, seperti itu. Ya. Ataukah karena dia ingin apa namanya itu puas. Ya, ketika ada kuliner di sana, wah ini belum dicoba, bismillah. Ya, dia makan di situ. Ada minuman yang baru yang lagi tren, ya, dia datang, ya, dia minum di situ agar puas. Wa hadza bitijarah wal kasab. Yang B, yang ini, yang B, untuk meraih apa yang dia inginkan, dia pun berdagang, dia pun berusaha. Ya, usaha ini gagal, coba yang itu gagal, coba yang lainnya lagi, terus. Ya, yang ini sukses, laku laris manis, ditambah lagi. Ya, tambah laris, tambah lagi, seperti itu. Agar apa? Agar dia kelak besok bisa menginginkan atau meraih apa yang dia inginkan. Sembuh keinginan macam-macam. Intinya dia berdagang, pokoknya berdagang dan berdagang. Ya, berusaha, berusaha dan berusaha. Baik. Wa hadza bin nikah. Yang C, ya, keinginannya beda lagi. Namun tujuannya pokoknya ingin terwujud apa yang dia inginkan. Dia pun nikah. 1, 2, 3, 4. Ya. Nikah. Wis pokoknya nikah, itu. Nikah, wis nikah, seperti itu. Ya, dalam benaknya pun nikah, nikah dan nikah. Wa hadza bi sima'il ghina wal aswatil muttaribah atau mutribah. Yang ini lainnya lagi si D, agar kepuasannya terwujud, keinginannya tercapai, dia pun mendengarkan nyanyian. Ya. Wah, nyanyian sing wis bosen, wis jadul, golek sing ya baru lagi. Ya, wah kok belum puas, coba yang lain lagi. Nah, demikian juga mendengarkan suara-suara yang merdu. Ya. Yang mirip dengan nyanyian tadi. Pokoknya bagaimana supaya dia puas. Wa hadza billahu wal la'ab. Yang ini lagi si A. Ya, si A agar puas, dia pun melakukan perkara yang sia-sia yang sifatnya permainan. Ya. Main ini, main itu. Ya, bercanda dengan ini, bercanda dengan itu, goyanan ini, goyanan itu dan seterusnya. Intinya agar puas. Ini yang direnungi, yang dipikirkan oleh sebagian ulama, kata al-mu'allif. Kata sebagian ulama tadi yang sedang merenung dan memikirkan, fakultu, aku pun berkata pada diriku, menyimpulkan dari hasil renungannya tadi, hadzal matlub, matlubul uqala. Tujuan yang hendak dicapai ini tadi, itu tujuan orang-orang yang berakal. Karena kalau orang yang tidak berakal, orang gila, itu kan enggak ada keinginan seperti itu. Ya kan? Tayyib. Walakin at-turuq kulluha ghairu musilatin ilaihi. Akan tapi ternyata jalan metode yang mereka tempuh semuanya tidak ada yang menghantarkan kepada apa yang dia inginkan tadi. Balla'alla aktsaruha inna ma yusilu ila dhittihi. Bahkan bisa jadi mayoritas dari jalan metode yang mereka tempuh barusan hanya atau justru menghantarkan pada sebaliknya. Keinginannya A, ternyata justru perbuatan yang dia lakukan menghantarkan pada B. Ataukah ya tidak A lah, seperti itu kebalikannya. Walam aro fi jami'i hadhihi turqi kulliha tariqan musilatan ilaihi. gitu ya. Ahmad musilatan tayyib. Di sini musilahu. Ya. Dua baksonya hilang. Titik dua di atas hak hilang sehingga menjadi hak, bukan lagi tak marbutoh. Kata beliau, si alim yang sedang merenung tadi, dan aku tidak melihat, tidak mendapati pada semua jalan yang mereka tempuh tadi ada jalan yang akan menghantarkan kepada apa yang diinginkannya, kepuasan, ketenangan dan seterusnya. Illa kecuali satu, yaitu al-iqbalu ala Allah, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mu'amalatahu wahdahu, demikian juga berinteraksi hanya kepada Allah Azza wa Jalla, salat, ya, baca Al-Quran, bersedekah, puasa, intinya bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Wa itharu maradatihi ala kulli syai', dan memilih hal-hal yang diridai oleh Allah Azza wa Jal daripada selainnya. Ini satu jalan yang bisa menghantarkan kepada kepuasan, kepada ketenangan dan kebahagiaan. Fa inna salika hadhi at-tariq in fatahu haddahu min ad-dunya, karena sesungguhnya orang yang menempuh jalan ini tadi, jika dia luput bagiannya di dunia, faqad dhafira bil hadhil 'ali, sungguh dia telah meraih bagian yang sangat tinggi, alladhi la fauta ma'ah, yang tidak ada, ya, yang tidak akan lenyap, yang tidak akan hilang. Ya, ini menempuh apa tadi jalannya? Al-iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, memilih hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in hasala lil'abdi hasala lahu kulla syai', kalau seandainya dengan menempuh jalan tadi ternyata dia meraih sesuatu yang dia harapkan, yang dia inginkan, dia puas, ya, dengan ibadahnya dia puas, dengan sholatnya dia puas, dengan sedekahnya, hasolalahu kulla syai', maka dia pun akan meraih segala sesuatunya. Ya, wa in fatahu fatahu kulla syai', dan jika dia luput dari perkara itu, maka dia pun akan luput, ya, dari segala sesuatu. Wa in dhafara bihadhihi min ad-dunya nalahu ala ahna al-wujuh, jika dia meraih bagian sedikit dari dunia ini, maka dia meraih yang paling rendahnya, yang paling minimalnya. Ya, karena yang maksimalnya itu adalah di akhirat. Falaisa lil abdi anfa'u min hadhit turuq, sehingga tidak ada jalan bagi hamba yang lebih bermanfaat dibandingkan dari jalan-jalan yang di atas tadi, selain mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Wala awsala minha ila ladzati wa bahjati wa sa'adatihi, dan tidak ada jalan yang akan lebih menghantarkan kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia dambakan, ya, meraih kelezatan, meraih kebahagiaan, kesuksesan, dibandingkan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla tadi. Wabillahi taufik, dan taufik hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini hadirin barakallahu fikum, hendaknya kita pandai-pandai dalam memilih dan melangkahkan kaki, hendaknya kita memilih, ya, untuk menjalankan apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.